Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayk. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah dari pembahasan waqaf wal ibtida. Kemudian sebelum masuk pada al-maqtu wal-mausul, mikambulah hukmu ta, dan ini bab yang terakhir. Yang ke dua atau yang ketiga setelah waqaf, kemudian ibtida, adalah masalah saktah. Yang kemarin sudah kita sedikit singgung di pada lafaz ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu salah satu di antara taujih qiraatnya adalah dengan saktah latifah pada ha, ya. Dan saktah ini adalah sama juga dengan waqaf. Hanya pada waqaf adalah berhenti sejenak untuk menarik nafas, dan pada sakta ini berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Ini sakta. Qat'u shaut zamanan, memutuskan suara sejenak kurang dari waktu waqaf dengan tanpa nafas, dengan maksud juga sama untuk melanjutkan bacaan sebagaimana pada waqaf juga begitu. Ini as-saktah. As-sukut anil qira'at bila tanaffus aqal min al-waqaf. Ini aqal min zaman al-waqaf. Diam dari membaca dengan tanpa nafas kurang dari waktu waqaf. Wa adaduha arba inda hafs wujuban min tariq asy-Syatibiyyah. Dan jumlahnya itu ada 3, ada 4, ya. Pada qiraat hafiz an-nasim wujuban, yang wajib ini ya, ada 4, yang 5 itu jawaz ya, pada ma'agna animaliyah itu ini ya, ini pada Syafi'iyah dari hafiz an-nasim dari jalan Syafi'iyah. Yang pertama di surat Al-Kahfi, ya. Kemudian yang kedua di surat Yasin, Al-Qiyamah dan Mutaffifin, ya. Namun sebelumnya untuk saktah ini perlu diketahui bahwasanya saktah ini sebagaimana pada qalqalah, ya. Muqayyad bis-sama'. Pada qalqalah itu sesuai dengan kaidah bahwa huruf qalqalah itu ada 5. Ya. Qaf, ba, ba, jim, dal. Demikian pula pada saktah ini pun juga sesuai dengan riwayat. Artinya jangan menambah, ya. Sebagaimana pembahasannya pada qalqalah, jangan ditambah. Menambah qalqalah. Menambah suara seperti pada yang sudah kita bahas pada lam, mim, ya, nun ketika disukun ini. Maka pada saktah ini pun juga sesuai dengan apa namanya riwayat yang ada. Ini tidak boleh untuk kemudian membacanya dengan saktah pada yang tidak ada saktah. Seperti misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, ya. Siratal ladzina an'amta an'amta, berdiam sejenak. Rabbil, ini maka di sini tidak ada sakta, tidak juga ada qalqalah, ya. Yang terkadang terjatuh dalam dua hal ini, ya. Karena itu dikatakan bahwa Mujadir menjelaskan bahwa sakta ini muqayyadun bisama', fala yajuzu illa fi ma thabata fihi an-naql wa sahhat bihi ar-riwayah. Ya. Ini sakta ini adalah muqayyad bisama', yakni sangat bersandar kepada sama, artinya kepada apa yang didengar, syafahan an syafah. Ini maka tidak boleh membaca dengan sakta ini kecuali ma thabata fihi an-naql, apa yang memang tetap adanya dengan nakal, dengan riwayat, ya, dengan san abah syafah dan syafah. Demikian pula yang sahih dari riwayat itu. Ini. Dan yang pertama di surat Al-Kahfi, ya, yang pada lafaz walam yaj'al lahu iwaja qayman liyudhira ba'san shadida, ya, walam yaj'al lahu iwaja, ya, yang alif di sini iwaja mad badal, ya kan, mubdal min dari diganti dari tanwin, ya, alif mubdala, alif yang diganti dari tanwin, ya. Ini saktah dalam awal surat Al-Kahfi ini adalah untuk menjelaskan makna kenapa di sini waqaf atau saktah latifah, untuk menjelaskan bahwasanya qayyiman itu bukan sifat dari iwaj, ya. Bukan sifat dari iwaj. Tapi qayyiman adalah kembali kepada sifat al-kitab. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba. Di sini qayyima sifat kepada al-kitab, ya, kepada Al-Qur'an. Maka di sini ada sakta, yakni waqfah latifah, yakni berhenti sejenak dengan tanpa nafas untuk membedakan, untuk menjelaskan bahwasanya qayyiman bukan sifat dari iwaj, ya. Maka di situ seakan-akan sudah fasil, ada pemisah, ya. Ini yang pertama, ya. Wa lam yaj'al lahu iwaja, iwajan, kalau dikandungkan kan iwajan qayyiman, ya. Nun apa tanwin di sini bertemu dengan qaf dengan dibaca ikhfa, ya, hakiki. Jadi wa lam yaj'al lahu iwaja, aywajan ini wa adikat dengan mad badal, ya, wa lam yaj'al lahu aywaja qay, ya, dengan waqfah latifah, ya, berhenti sejenak tapi dengan tanpa nafas. Kalau kemudian diwasalkan maka dengan apa kalau tidak ada apa namanya saktah ini tentunya dibaca dengan, mestinya dibaca dengan ikhfa haqiqi. Tapi ini dari riwayatnya Hafiz An-Nasim. Kalau kemudian, tapi memang di sini ada dua kalau dibaca waqaf atau dibaca saktah. Dibaca waqaf karena ini di akhir ayat. Maka kembali kepada kaidah berhenti di akhir ayat adalah merupakan sunnah. Ya. Berhenti di akhir ayat adalah merupakan sunnah. Walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya. Ini dengan apa waqaf di iwaja karena itu adalah di akhir ayat ya. Di ru'usul ayat. Kemudian yang kedua pada surat Yasin. Man ba'atana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya. Man ba'atana min marqadina hadha. Karena ini sudah, kenapa di sini waqaf atau saktah latifah ya, ada berhenti sejenak untuk memisahkan bahwa kalimat hadza ma wa'ada ar-rahman ini bukan dari rentetan kalimat sebelumnya amba'atana min marqadina. Jadi ya wailana man ba'atana min marqadina. Nah, ini kan apa satu kalimat. Dan hadza ma'ad ar-rahman sebenarnya sebagai jawaban atau sebagai apa namanya jawaban dari keluhan ya wailana man ba'atana min marqadina. Maka jawabannya ini hadza ma wa'ad ar-rahman wa shadaqal mursalun, perkataan orang-orang kafir ya, yang penyesalan mereka ya, ya wailana man ba'athana, celaka kami ya. Man ba'athana marqadina, siapa membangkitkan kami dari marqadin, marqad dari tempat tidur kami, artinya dari kehidupan kami dari dunia selamatnya. Nah, kemudian dijawab, ini jawabannya hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa shadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul ini ya. Kayak ini untuk memisahkan bahwa kalimat hadza ma wa'ada ar-rahman bukan dari perkataan ya wailana man ba'atsa marqadina. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi sini adalah riwayatnya Hafiz An-Nasim min tariq Syatibiyah. Dari jalannya Syatibiyah. Kalau jalan yang lain dengan idgham. Dan kaidah tentunya nun ketemu dengan ra di lain kalimat ya. Ini mestinya dibaca idgham. Yang idgham kamil ya. Mestinya kalau kembali kepada kaidah ya. Jadi kaidah sudah kita bahas pada idgham. Ya, nun sukun atau nun mati di sini bertemu dengan ra marraq wa qila marraq, mestinya begitu ya. Tapi ini sekali lagi adalah muqayyad bis sama' ya. Muqayyad disama ini bergantung kepada riwayat yang sampai kepada kita, dan ini adalah riwayatnya Hafiz An-Nasim dibaca seperti itu ya. Ini mutawatir yang ketiga. Kemudian yang keempat di surat Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini juga sudah kita bahas pada lam lam fi'lam harf ya, pada ahkamul lam. kita telah bahas ada empat, lam lam pada lafzul jalalah, kemudian lamul ism, ini lam syamsiyah dan lam qamariyah, kemudian yang ketiga adalah lamul fi'l, yang keempatnya adalah lam al-harf, lamul harf padahal dan bal, padahal dan bal ini ketemu dengan ra, mestinya ra dan lam ya. Ini mestinya dibaca idgham kamil. Ini idgham kamil atau idgham bila ghunnah ya. Pada kalau pada nun tadi ya, nun dan ra, nun ketemu dengan ra idgham bila ghunnah. Kemudian pada lam dan ra idgham kamil ya. Idgham yang sempurna dengan memasukkan lam pada ra ya. Lam yang sukun pada ra ini dengan syaddah. Kalla barrona, mestinya begitu. Tapi ini sekali lagi pada riwayatnya Hafiz An-Nasim wujuban. Tapi pada riwayat yang lain seperti Qalun ini dibaca dengan idgham dan imalah. Kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrina ya, dengan idgham dan imalah. Baik. Ini empat tempat dari sakkah yang ada dalam Al-Qur'an dari riwayat Hafiz An-Nasim min tariq Syatibiyah. Dari jalannya Syatibiyah. Adapun yang kelima, yang kelima ini sudah kita bahas pada surat Al-Haqqah ya. Ma aghna anni maliyah. Ini ada tiga taujih ya, yang sudah kita bahas. Wa fiha thalathat ahwal, al-waqaf, was-sakat, wa al-idgham ya. Ini pertama waqaf, yang kedua sakta, yang ketiga adalah idgham yang sudah kita singgung ya. Ma, yang pertama waqaf karena ringan. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ini waqaf. Kemudian yang kedua dengan saktah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Berhenti sejenak dengan tanpa nafas. Kemudian yang ketiga adalah dengan idgham. Syaddah pada ha. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maliyah ha. Maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang ketiga dengan idgham. Maka ini ala khiyar ya. Boleh milih dari salah satu dari tiga ini ya. Kemudian yang kelimanya atau yang keenamnya ini pada akhir surat Al-Anfal, yang kemarin juga ada yang tanyakan ya, di akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ketika diwasalkan. Dan ini juga sama dengan tiga taujih ya, dengan tiga bacaan. Yang pertama dengan waqaf ya. Yang kedua saktah. Yang ketiga wasal. Waqaf ini apa namanya, ketika waqaf nah, tentunya sebagaimana biasa, annallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulihi. Nah, terus ya ini, kemudian sakta dengan berhenti sejenak. Tapi di sini sekali lagi adalah akhir. anna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ini sama seperti waqaf saja, tapi hanya pada sakta ini dengan tanpa nafas. Ya. Alim bara'a gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan wasal. Wasal tentunya adalah dibaca dengan ikhlas ya. Dibaca dengan ikhlas. Karena di sini mim tanwin ya, mim yang ditanwin atau tanwin di sini bertemu dengan ba ya. Yang ketiga, anna Allah bi kulli syai'in alimun, alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Ya. Alimun ba. Kembali kepada mim tanwin, bukan mim ya, tanwin ya, yang bertemu dengan ba. Maka kembali kepada bacaan ikhlab adalah taqlibun nun miman ma ikhfa'il mim ya, mengganti nun atau di sini tanwin sama dengan nun sukun ya, menjadi mim dengan mengikhfakan, menyembunyikan mimnya ya. Tapi tanpa gunnah ya, tanpa khisyum. Alimum hanya di bibir saja ya, dengan apa, intibaqus syafatain khafif ya, nempel ke dua bibir dengan ringan ya, tidak juga tidak alimum. Kalau alimum ah, mau mbak nama ini mesti itu apa, dengan gunnah ya, idgham dan gunnah jelasnya di sini tanpa gunnah ya, perhatikan karena apa, nun sukun atau nun mati di sini sama dengan tanwin ya, hanya dengan ittibaqus syafatain khafif. Alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Ini lima hal ya pada saktah ini. Maka dari apa namanya masalah sakta ini, bahwa sakta dengan waqaf itu sebenarnya sama ya, sama, hanya bedanya pada sakta itu tanpa nafas dan waqaf dengan mengambil nafas ya. Mau praktek ya, coba man jarib yang pertama coba. Tuh amur sini mau berang teks. Apa? Yang pertama. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Baik. Iwaja qayyima. Walam yaj'al lahu iwaja طيبا لينذر باء يا باسا شديد طيب طيب yang kedua man jarib ah ya coba sahib nadharah belakang apa man ba'ana ingat ingat nun ketemu dengan ba ikhlab man ba'atana Man ba'atana min marwadina hadha. Baik ya. Man ba'atana berikan nunnya ya, nun sukun ya, ketemu dengan ba iqlab diganti mim dengan ikhfaul mim ya. Man ba'atana min marwadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Baik. Coba sekali lagi. Baik. Yang ketiga, Bapak. maju aja enggak usah. Wa inna baik, sekali lagi coba. Wa qila man raq. Kok roknya agak meringis namanya. Raq baca raq, coba ra ri ru ra. Ha? Raq gitu aja. Baca gini. Wa qila man raq gitu. Coba. Baik. Baik ya. Ah, Muknis. Apa? Yang keempat. Baik. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ah, coba lagi yang apa? Ini. Di ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Coba. Ah, Maulis. Ya. Yang pertama, waqaf dulu. Kemudian sakta dan idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, satu, yang kedua, sakta. Baik, tajwid tsalits litgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir ya, manajer Abdul. Hah? Hah? Yang terakhir. Anna Allah bi kulli syai'in 'alim. Baik, dengan yang pertama waqaf dulu. Anna Allah bi kulli syai'in 'alim. Terus. Anna Allah bi kulli syai'in 'alim. Barakatun panjang. Majjah wajib muttasil. Bara'atun min Allah wa rasulih. Bara'atun min Allah wa rasulih. Baik. Yang pertama, yang kedua dengan sakta. Ya, kalau berhenti waqaf ya. Saktah latifah. Tadi kan ibaratnya ya. Ya. Anna Allah bi kulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Baik, yang ketiga dengan idgham. Dengan apa iqlab? Baca wasal. Anna Allah bi kulli syai'in 'alim bara'atun min Allah wa rasulih. Baik. 'Alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Baik. Ini yang ketiga dalam bacaan waqaf al-ibtida', kemudian sakta. Singkatnya untuk dari riwayat Hafiz An-Nasim ada empat yang wajib, yang kedua ala yang dua ini adalah ala khiyar. Ya. Ini dengan tiga taujih. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat setelah waqaf, ibtida, kemudian sakta ini adalah al-qata. Ini al-qata ini termasuk dari makna waqaf ya. Tapi hanya maksudkan dalam qata ini adalah qat'ul qira'ah nihaiyan. Yani menghentikan bacaan sama sekali. Ini apa namanya pada qata makna dari termasuk salah satu dari mana waqaf. Kalau waqaf, tapi sekali lagi umumnya ahli tajwid ketika membahas masalah waqaf, yang dimaksudkan adalah waqaf untuk melanjutkan, ya, bukan waqaf untuk qata. Maka qata itu terkadang di bab tersendiri, makna dengan al-qata. Jadi qat'ul qira'ah bil kulliyah, menghentikan bacaan secara keseluruhan, yaitu yang kemudian membaca berikutnya itu dengan isti'adzah, dengan ta'awud atau dengan basmalah kalau itu adalah di awal surat, ya, di awal berhenti pada akhir surat, kemudian melanjutkan di awal surat. Maka untuk qata ini, waqaf dengan qata, dengan menghentikan bacaan sama sekali, tidak dibolehkan kecuali pada akhir ayat. Ini tidak boleh berhenti, yakni memutuskan bacaan di tengah ayat, tidak boleh, ya. Bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Jazari rahimahullahu taala, meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hudail, qala idza qara'a ahadukumul ayata fala yaqta'ha hatta yatimmaha. Jika salah seorang dari kalian membaca ayat, maka jangan memutuskannya sampai sempurna, ya. Dan juga dinukil, kanu yakrahuna an yaqra'u ba'd al-ayah wa yatruku ba'daha. Mereka tidak menyukai untuk membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi para sahabat, kanu zin adalah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Hal ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya tidak selayaknya seorang qari Al-Qur'an untuk memutus bacaan di sembarang tempat kecuali di akhir ayat, baik itu dalam sholat atau di luar sholat. Dan juga meskipun juga di akhir ayat, ini juga hendaknya pada kalam yang tam, ya, pada kalam yang tam atau pada kisah yang sempurna. Ini, meskipun itu di akhir ayat, tapi tetap juga harus dengan pada kalam yang sempurna. Jangan kemudian misalkan yang tadi kita contohkan, wailul lil musallin. Nah, kemudian berhenti. Sambung lagi besok hari misalkan. Alladzina hum man salatihim sahun. Siapa? Kan kisahnya jadi enggak nyambung, ya. Misalkan seperti ini, maka ini menjadi qabih, ya. Jadi qabih ini yang tidak boleh. Maka dalam qata ini yang pertama harus di akhir ayat. Kemudian yang kedua harus tammul kalam. Harus tammul kalam, ya. Harus sempurna kalamnya, karena itu seperti tanda-tanda yang ada dari sisi mushaf itu, ya, kan ada tanda itu rubu', ya, dari rukuk itu biasanya dengan tanda ain. Ini diantaranya itu adalah untuk membantu kita yang tidak faham dengan ma'ani, supaya tidak sembrono, ya, supaya tidak sembrono. Dan umumnya biasanya kan sangat terpaut dengan khususnya Quran pojokan ini, ya, berhenti pada setiap pojok mushaf, ya. Nah, ini juga kalau untuk mengingat bagus, tapi kalau kemudian dalam hal ini untuk menghentikan bacaan di setiap itu, ini yang mesti perlu perhatian, karena tidak setiap pojokan itu pojok ayat, ya. Ini itu adalah merupakan tammul kalam, ya. Nah, seperti misalkan pada al-muharramat minan nisa itu, kan. Pada al-muharramat minan nisa kan di pojok ayat, kemudian depannya itu sudah juz. Ada ini masih ada hubungan, ya. Masih ada hubungan. Maka kurang baik untuk kemudian berhenti di ayat yang panjang itu, ya. Di Al-Muharramah bin Nisa. Baik, ini apa namanya? Qata, ya, makna qata. Karena itu juga sebagian dari masyayikh, ya, muasirin sekarang ini kan beredar banyak dari mushaf murattal, ya. Maka itu juga sama. Ketika kita mematikan, ya, tape recorder kita, ya, dari mushaf murattal kita, ini juga jangan dimatikan kecuali di akhir ayat. Kadang-kadang sosok cerat tak dimatikan. Ini kurang adab sebenarnya, ya. Kurang beradab ini. Dengan meskipun itu bukan bacaan kita, tapi tetap, ya, dianjurkan untuk melihat kepada akhir ayat sampai berhenti, ya. Nah, kemudian baru dimatikan, ya. Sampai berhenti pada akhir ayat, ya. Usul ayat ini dihentikan. Ini tiada lain dalam adab kita dengan Al-Quran Karim. Ini dengan ini selesai sudah terkait dengan masalah waqaf, ibtida, saktah dan qata. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, semuanya. Kemudian kita menyelesaikan berikutnya adalah al-maqtu' wal-mausul wa hukmu ta'. Dan ini yang Ibnul Jazari di muqaddimah dari mandumahnya ini mengingatkan kepada kita di bagian yang ke-5. Setelah yang pertama, makhari wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lama id wajibun alaihi muhattamu qabla syuruhi awalan an ya'lamu. Yang pertama, makharij al-huruf. Yang kedua, sifati, sifatul huruf. Kemudian liyalfidhu bi afsahil lughati. Kemudian yang ketiganya, muharriri tajwid. Kemudian yang keempat, wal mawaqifi. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Kemudian yang kelimanya, waman ladhi rusima fil masahifi. Waman ladhi rusima fil masahifi. Dan apa yang tertulis dalam mushaf. Ini rasm mushaf. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Min kulli maqtu'in wa mausul. Dari yang maqtu' dan mausul. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unta lam takun tuktab biha. Dan ta' yang tidak ditulis dengan ha, ya. Jadi dengan ta' marbutah, ya. Ini bagian yang terakhir dari yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Wa'rif limaqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fi ma qad ata. Ketahuilah maqtu' dan mausul. Yang maqtu' dan mausul artinya maqtu' di sini tertulis pisah. Ya. Ditulis dengan terpisah. Seperti contohnya lafaz innama ditulis inna dan ma, ya. Haitsuma ditulis haitsu sendiri kemudian ma ditulis sendiri, ya. Nah, seperti yang dimaksudkan dengan maqtu, ya, adalah ditulis dengan terpisah, ya. Maqtu ini maksudkan dengan terpisah seperti innama. Nah, ditulis dengan inna dan ma misah. Ini innama annama ini juga maqtu. Kemudian yang mausul adalah seperti sini innama. Ini, ya. Ini yang dimaksudkan dengan maqtu dan mausul. Kemudian ta itu adalah wa ta'un salam takun tuktab biha dan ta yang ditulis dengan rahmat. ya, pada ditulis dengan rahmat. Mestinya begini, sunnah ditulis dengan ni'mat. Dan ini ya, mestinya begini ditulis dengan ni'mat. Ya. Ini yang dimaksudkan. Ya, jadi ringkasnya maqtu, mausul dan ta. Ya. Dan ini Nujazari rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita tempat-tempatnya yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ini maqtu dan mausul. Dan ini termasuk kesempurnaan, ya. Kesempurnaan seorang qari dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim adalah mengenal maqtu dan mausul. Supaya apa? Supaya mengerti ini kaitannya rentetannya dengan masalah waqaf. Ya. Supaya mengenal apa yang di situ dibolehkan waqaf. Pada misalkan pada maqtu yang terpisah dengan inna dan ma, maka di sini tidak boleh kemudian di sini dibolehkan untuk kemudian kita berhenti pada in. Ya. Ya. Tapi pada lafzi yang mausul tidak boleh kita berhenti pada in. Nah, ketika misalkan kita mau berhenti di situ, ya. Harus pada innama. Ya. Kalau misalkan pada satu contoh, kalau misalkan diwasalkan pada di awal surat Al-Anfal misalkan pada lafaz innama. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Atau seperti di surat Al-Hujurat kan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu di awal ayat ya. Kalau kemudian kita wasalkan ya. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha rasulahu in kuntum mu'minin. Ya. Dari in kuntum mu'minin innama masyarakat maka kalau kemudian di situ diwasal ya, ya nanti akan disebutkan kalau misalkan di situ maqtu' in kuntum mu'minina innama kalau mausul maka berhenti di ma-nya. Tapi kalau kemudian maqtu' tidak boleh ya. Maka di sini dibolehkan untuk apa? Kalau pada mausul tidak boleh berhenti pada di in, ya. Ini kalau kemudian tertulis dengan seperti ini, ya, dengan in nama, maka in kuntum mu'minina in ini tidak boleh, ya. Tapi di sini boleh kalau kemudian tertulis dengan maqtu terpisah, maka boleh berhenti di in, ya. Ya. In kuntum mu'minina in. Nah, kalau di sini mau tidak mau harus berhenti pada ma ini ya. Ini faedah daripada mengenal maqtu dan mausul. Demikian pula seperti di ini pada ta yang tertulis dengan ta mabsutah. Ya. Maka tidak boleh berhenti dengan rahmah. Ni'mah tidak boleh ketika tertulis dengan ta mabsutah maka harus berhenti dengan rahmat sunnat ya ni'mat ini ya ini termasuk dari kesempurnaan dalam bacaan kita mengenal maqtu dan mausul dan ahkamu ta di sini agar apa namanya mengetahui apa yang dibolehkan untuk waqaf pada lafaz tersebut dan yang tidak dibolehkan. Perlu diketahui bahwa sekedar catatan bahwa al-maqtu dan mausul ini terbagi menjadi tiga ya. maqtu' dan mausul terbagi menjadi tiga. Maqtu' ala thalathati aqsam. Maqtu' dan mausul terbagi menjadi tiga bagian, ya. Kaitannya dengan rasam, ya, dengan penulisan. Yang pertama, qismun ittafaqa ar-rasam ala waslihi, ya. Qismun ittafaqa ar-rasam ala waslihi. Kemudian yang kedua, qismun, ya, ittafaqa ar-rasam ala qat'ihi. Qismun ittafaqa ar-rasam ala waslihi. Yang pertama adalah yang disepakati oleh para rasam, dari oleh para ahli tulis, ya, ahli tulis mushaf. Ini ulama rasam. Ulama rasam maksudnya di sini adalah ulama yang ahli menulis dalam mushaf. Ini sepakat untuk diwasalkan, disambung. Bentuk tulisannya disambung. Yang kedua, sepakat untuk dipisahkan, ya. Sepakat untuk dipisahkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mukhtalafun fihi. Ini mukhtalafun fihi, ya. Ini yang terjadi khilaf. Sekali lagi, ini standarnya adalah mushaf Utsmaniyah, ya. Mushaf Utsmani. Ini standarnya adalah kepada mushaf Utsmani. Bagaimana? Di awal sudah kita singgung bahasanya, metode penulisan mushaf ini berbeda dengan qawaid imla'iyah. Qawaid imla'iyah ini beda. Dalam qawaid imla'iyah, seperti lafaz innama itu mesti disambung. Ini kaidahnya. Haituma, kaifama, ini sambung. Kalimat rahmah, rahmah, ya, ni'mah, ini dengan ta marbutah. Tapi dalam apa, rasm mushaf ini sekali lagi adalah berbeda, karena itu adalah riwayat, kembalinya kepada riwayat, ya. Jadi tidak sembrono, ya, tidak sembarangan. Kecuali kalau misalkan kita apa namanya, untuk latihan imla misalkan, ya, latihan lain masalah. Tapi kalau untuk menulis mushaf, latihan imla, mengambil ayat, maka ini kan, ini kan yang namanya imla ketika ngajarkan ada santri-santri kita misalkan, itu kan yang kita ajarkan dengan qawaid imla'iyah, ya. Qawaid imla'iyah. Karena pada apa, penulisan mushaf ini tidak ada kecuali hafalan, ya. Hafalan dan riwayat, kembalinya kepada riwayat. Mana yang itu disepakati disambung, dan mana yang disepakati diputus, dan mana yang itu ada khilaf, ini, ya. Maka kembalinya kepada mushaf Utsmaniyah. Dan hukum asalnya adalah qata. Ya, maqtu ini adalah asal. Karena itu asal, yakni aslinya adalah qata. Karena asal ini adalah bagaimana apa, kembali kepada qawaid lugawiyah, qawaid imla'iyah, ini kan asal. Namanya nulis, nulis Arab itu kan ada pelajaran imla atau ada pelajaran tahaji, kayaknya, kan? Pada pelajaran tahaji atau imla, ya. Ya, kalau imla kan diktenya, ya. Diktenya. Kalau tahaji, ya, ini pelajaran di sini adalah masuk dalam pelajaran tahaji. Sekarang mungkin enggak dikenal, ya. Pelajaran tahaji itu apa? Kan, ya. Ini saya tak tahu nih. Tidak tahu ngalami apa enggak ini dulu di pesantren kan juga ada pelajaran tahaji. Ini adalah bentuk-bentuk tulisan. Nah, tahu yang dalam kalau imla'nya itu kan diktenya. Dan dikte ini atau imla'iyah ini juga kembalinya kepada qawaid tahaji ini. Maka ini asal. Nah, adapun mausul ini fara'. Artinya kan ditulis terpisah, ini berarti keluar dari kaidah. Maka yang keluar dari kaidah inilah yang apa namanya yang faraknya, karena asal penulisannya itu disambung. Baik, kemudian disinggung di sini, qala wa qad aujaba ulama'ul ada' 'alal qari' ma'rifatal maqtu' wal mausul fil rasm min kalimatil Qur'an. Para ulama, ulama'ul ada' telah mewajibkan kepada seorang qari', qari' Qur'an, seorang baca Quran, untuk mengenal maqtu' dan mausul. Memahami tentang maqtu' dan mausul ini dalam tulisan kalimatul Quran. Untuk apa? Liyaqifa ala kulli kalimatin hasba rasmiha fil mathahifil utsmaniyah. Agar waqaf pada masing-masing kalimat, nih, waqaf pada masing-masing lafaz itu sesuai dengan rasmnya. Sesuai dengan gambar tulisannya, ya, dalam mushaf Utsmaniyah. Ya. Fa idza kanatil kalimatu mafsulatan an ghairiha jaza lil qari al waqf 'alayha fi maqam at ta'allum. Ketika kalimat itu terpisah dari yang lainnya, maka boleh seorang qari untuk waqaf di situ. Ketika untuk ta'allum, untuk belajar. Awal imtihan ini, atau untuk menguji. Awdiq nafas, atau karena nafas yang pendek. Atau yang semisalnya. Wa idza kanat mausulatan bima ba'daha. Dan jika bersambung dengan yang sesudahnya. Lam yajuz lahul waqfu illa 'alal kalimati tsaniyati minhuma. Maka tidak boleh dia berhenti kecuali pada kalimat yang kedua. Nah, di sini ya. Jadi pada lafaz innama tadi ya, pada lafaz innama ketika bersambung maka tidak boleh berhenti kecuali pada lafaz ma di sini. Adapun kalau terpisah inna ma ya, maka di sini boleh berhenti pada inna ya, in ya, boleh jadi kan nafas dari ta'allum dari imtihan ya, maka boleh, tapi di sini tidak boleh di sini kecuali pada ma, pada yang mausul tidak boleh berhenti kecuali pada lafaz ma. Tidak boleh berhenti kemudian pada in. Nah, tidak boleh. Jadi seperti kita contohkan tadi di awal surat apa namanya Al-Anfal misalkan yang disambung dimasukkan pada akhir ayat. Ya. In kuntum mu'minina in. Tidak boleh. Kalau di tulisannya adalah diwasalkan. Baik, ini ya. Maka mengenal maqtu' dan mausul satu hal yang penting untuk supaya berhenti itu pada tempatnya. Dan juga wa idza kana mukhtalafan fi qath'iha wa wasliha, jika terjadi perbedaan, jadi khilaf tentang wasal dan qata'nya, disambung atau dipisahkan yang terjadi khilaf, jazalahul waqfu 'alal ula aw ats-tsaniyah min al-kalimatain, maka boleh baginya untuk berhenti pada kalimat yang pertama atau kedua. Ini hakikatnya kan dua kalimat, inna dan ma kan dua kalimat, inna sendiri ma sendiri. Maka kalau yang mukhtalaf fihi pada rasmnya, maka di sini boleh berhenti pada inna dan boleh berhenti pada ma. Tapi sekali lagi ini tempat-tempat ini semuanya riwayat ya. Meskipun lafaznya sama-sama inna ma, ada yang muttafaq ala waslihi, ada yang mukhtalaf, ada yang muttafaq ala wasli, ada yang muttafaq ala qat'ihi ya. Ini sekali lagi adalah kembalinya kepada riwayat, tidak kemudian kita berhenti sembrono ya. Baik, ini ya yang perlu diperhatikan. Dan dengan mengenal seperti ini semakin membanggakan kepada kita dengan Al-Quran. Bahasanya Al-Quran itu tidak sembarangan seperti kitab-kitab yang lain. Pertama, semuanya dengan bahasa Arab. Tidak ada dengan bahasa Batak, Jawa atau yang lainnya, tidak ada ya. Ini semuanya dalam satu ini, dengan bahasa Al-Quran ya. Tulisan Arab semua. Yang kedua, tulisannya pun juga tidak sembrono. Semua dengan riwayat ya. Dari zaman sahabat Utsman sampai sekarang itu adalah sama ya. Bentuk-bentuk tulisannya. Adapun masalah titik dan seterusnya ini berikutnya ya. Tapi bentuk tulisannya ini tidak bisa di apa namanya, tidak bisa di apa palsu, enggak bisa ya. Maka ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana tidak hanya terjaga dari sisi hifdzan saja, wa qira'atan ya. Tidak terjaga dari sisi hafalan dan bacaannya saja, tapi terjaga dari rosemnya. Tulisannya pun juga terjaga. Dan ini ada ulama'nya sendiri. Ada takhusus sendiri dan ada riwayat tersendiri dari rosem ini. Nanti tidak sembarangan. Maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengenal maqtu dan mausul ya, ini tidak bukan masalah yang sepele, sudah sambung atau tidak sambung saja. Sambung atau tidak sambung saja, kalau dalam masalah imla sudah kita kenal sudah ya. Dan ini pun juga apa namanya, santri itu kalau tidak dipelajari ya, tidak diajarkan apa namanya materi imla, suruh nulis belum tentu bisa ya. Dan ini kebanyakan ya, kejelekan daripada santri-santri kita ini apa, tidak diajari imla ini ya. Tidak diajari imla ini atau apa ya, kurang detail. Hanya ketika nulis itu ketika imla ketika ini biasanya kacau balau ya. Ketika nulis waduh, sambung dan sambung menyambungnya ini ya, akhirnya kadang-kadang menjadi satu itu ya. Kita aminnya ya Allah ini jadi apa menggelikan gitu ya. Menggelikan ini sering gitu ya. Meskipun itu santri sudah istilahnya tingkatannya sudah lama ngaji gitulah ya. Tapi untuk nulis ya Allah. Ya, masalah nulis ini juga penting untuk dipelajari dengan baik ya. Nah, kalau tidak itu tadi ini. Kalau qawaid imla'iyah saja kita enggak memahami ya, bagaimana dengan apa bentuk-bentuk penulisan dalam Al-Qur'an ini. Terus ini satu hal yang penting dan ini menjadi pemikiran ya bagi kita semuanya untuk apa namanya memahami ya. Dan kalau di manhaj mestinya juga ada materi itu, ada imla ya, ada imla. Dulu kita diajari seperti itu, detail sekali ya. Ada tahaji, ada imla ini. Bahkan juga ada al-aswat ya. Al-aswat, suaranya ini. Dan ini menunjukkan apa namanya bahasa Arab itu bahasa yang paling rinci sekali ya. Semua masalah dibahas itu ya. Ini ya al-aswat namanya, suara. Bagaimana menyuarakannya ini juga dibahas. Maka ini kembali kepada masalah ini Al-Qur'anul Karim, kebanggaan kita dan juga merupakan izzah bagi kita ya. Ini adalah Al-Qur'an di mana terjaga semuanya. Baik dari sisi qira'atan wa lafdhan, qira'atan wa hifdhan, kemudian lafdhan ya, rasm. Ini bentuk lafaz-lafaznya pun juga terjaga. Ya, qala wa'rif limaqta'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fi ma qad ata. Ketahuilah tentang maqta' dan mausul dan ta ya. Fil mushafil imam, pada mushafnya imam. Yani Imam Utsman di sini dikatakan mushaf imam karena ini mushaf standar. Namanya imam kan jadi rujukan, jadi sandaran ya. Maka ini mushaf imam adalah mushaf standar. fi ma qad ata, dengan apa yang telah datang. Maka ini apa namanya, merupakan apa, realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dikumpulkannya mushaf, ya, dikumpulkannya bacaan dalam satu mushaf ini di masa Utsman bin Affan, yang kemudian di apa, diambil dari apa yang ada di Hafsah ketika itu, salah riwayatnya, dari yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga dikumpulkan kembali dalam ditulis kembali, dan yang lainnya kemudian dihapus, ya. Karena ketika itu sudah semakin melebarnya negeri-negeri Islam, meluasnya negeri-negeri Islam, dan banyak orang ajam yang masuk Islam. Nah, kemudian didapatinya, di antaranya adalah kemarin sudah kita singgung riwayatnya, Mahmud Al-Baruqi, ya, yang ketika di Azerbaijan, ya, Azerbaijan yang sekarang negeri Syiah, ya, ini mendengar, dan bila mula di Syam, di berbagai daerah ini memiliki apa namanya, kalau kemudian orang-orang ajam ini membaca dengan logatnya sendiri sendiri, maka kemudian dikumpulkan, ya, dikumpulkan dengan Mushaf Utsman ini, yang kemudian ditulis dalam 5 mushaf. Satu, yang 2 di Madinah, ya, yang 3 disebar di Mesir, di Basra, kemudian di Kufah, ya, masalah itu. Ini yang disebar. Yang itu kemudian menjadi mushaf standar atau lebih dikenal dengan Mushaful Imam, ya. Mushaf Al-Imam, ya. Maka ini menunjukkan dari mengingatkan wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fi ma qad ata. Ketahuilah tentang maqtu' dan mausul dan ta pada mushaf al-imam yang telah datang. Ini pada maqtu' dan mausul, demikian pula ta, ya, yang tidak yang ditulis dengan maftuhah, ya, dengan ta maftuhah tidak marbutah. Dan ini yang telah datang pada rasm Mushaf Utsmani yang ditulis pada masanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Qal faqta bi ashri kalimatin alla. Sekarang mulai pada an la, ya, pada lafaz an dan la ini. Ma malja'a wa la ilaha illa. Ini faqta, maka apa, qata'lah, ini ditulis dengan maqtu' pada 4 kalimat di Allah, ya, di Allah, ya, ini mulai satu persatu dirinci, ya, dan ini menunjukkan ketelitian, ya. Dan kita yang tidak tahu apa namanya, tidak punya standar, tidak punya diberitahu oleh menunjukkan dari sini mana-mana yang ditulis bersambung dan mana-mana yang ditulis terpisah ini, dan mana-mana itu khilaf, ya. Ini yang insyaallah akan kita bahas, dan ini masalah penting, ya, masalah penting. Yang pertama adalah pada kalimat Allah, kalimat Allah dengan ditulis pisah, ya, bi asyri kalimat, 10 tempat, ya, ini, ya. Mulai yang pertama dengan kalimat Allah, ya. Kalimat Allah dengan ditulis terpisah an dan la, ya. Mestinya kalau qaidah imla'iyah ditulis dengan apa, Allah dengan syaddah, ya, nunnya hilang, ya. Nah, kembali yang pertama mestinya ditulis dengan Allah gini, ya. Tapi ini ditulis dengan terpisahan dan la. Dengan Allah, ya. Ini ada 10 tempat. Ya. 10 tempat. Baik, yang pertama Allah qala faqta bi asyri kalimati Allah ma'mal jaa wa la ilaha illa. Ya. Wa ta'budu yasin thani hudala Satu persatu dirinci ya. Fakta bi asri kalimati Allah, maka ditulis dengan maqto terpisah dari kalimat Allah. Pertama, ma'mal ja'a, satu. Yang kedua, la ilaha wa ta'budu yasina, ini ya. Wa ta'budu yasina tani hudala yushrikna tushrik yadhulna ta'lu ala. Alla yaqulu la aqulu innama birra'di wal maftuh hasil wa amma. Ini sudah. La aqulu, ya alla yaqulu la aqulu, ya sampai situ. Ini. Ini ya. Innama birra'di wal maftuh hasil wa amma. Baik. Kembali kepada lafaz alla. Ya. Yang pertama dikatakan ma'mal ja'a. Ini. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-118. Taubah 118. Ini. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Kisahnya salasatil ladzina khulifu, ya. Kisahnya Ka'ab bin Malik dengan dua kawannya, ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka menyangka tidak ada sandaran, tidak ada tempat bernaung hanya dari Allah kecuali kepadanya. Ini tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Ini dengan alla malja'a. Ya, alla malja'a. Dengan dipisah. Ini yang pertama di surat At-Taubah ayat 118. Kemudian yang kedua, la ilaha, pada la ilaha di surat Hud ayat yang ke-14. Ya. Wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Ya. Ya. An la ilaha illa huwa. Pada an la ilaha ditulis dengan terpisah an dan la. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa ta'budu yasina. Wa ta'budu yasina. Dan yang ketiga, ta'budu pada surat Yasin. Ta'budu pada surat Yasin di ayat yang ke-60. Alla ta'budu syaitan. Alla ta'budu syaitan. Ya, an dan la. Ini yang ketiga. Dan yang kedua, tani hudala. Tani huda, yang kedua dengan lafaz yang sama di surat Hud, ya. Dengan lafaz alla ta'budu sama dengan alla ta'budu. Tapi yang kedua ini di surat Hud. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum. Alla ta'budu illallah, ya. Kalau pada surat Yasin, alla ta'budu syaitan. Ya. Sama ta'budu. Ini yang keempat, ya. Yang keempat. Ini pada wa ta'budu yasina tani hudala. Wa ta'budu yang ketiga di surat Yasin, kemudian yang keempatnya di surat Hud, ya. Dan ini yang kedua, karena pada dikatakan tani hudala. Tani hudala artinya tempat yang kedua di surat Hud, bukan kedua setelah Yasin, tidak. Karena di surat Hud itu ada dua. Ada lafaz Allah dengan dua, tapi yang pertama itu dengan disambung dengan wasal, ya. Dengan wasal di ayat yang kedua. Yang ini adalah yang dipisah di surat Hud ayat yang ke-26. Dan ini yang kedua, maka dikatakan tsani huda. Di ayat yang kedua, ya, Allah dengan dipidi tulis sambung, ya. Ya, dengan alif dan lam alif yang syaddah ditasydid. alla ta'budu illallah. Sama-sama alla ta'budu illallah, tapi yang pertama dengan disambung dan yang kedua ini dengan dipisah. Dan ini sekarang pembahasan adalah yang kedua. Maka dikatakan tani huda. Bisa makna dua tani ini. Tani sama-sama lafaz ta'budu setelah Yasin. Bisa tani yang kedua ini dimaksudkan adalah ayat yang kedua setelah yang pertama, atau maudhi' tsani, tempat yang kedua, karena tempat yang pertama dengan di qata', dengan apa, dengan diwasalkan, disambung. Ya. Ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yusyrikna. La yusyrikna. Wa ta'budu yasina tsani huda la yusyrikna. Pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 ini. Pada lafaz yubay'anaka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Yubay'anaka ala alla an la yusyrikna billahi syai'a. Ini bisa ayat itu nanti dirujuk ya ke Al-Qur'an. Semua dengan terpisahnya yang kelima. Kemudian yang keenam, yadkhulna yadkhulan yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala yusyrikna tusyrik. Berikutnya tusyrik ya. Yang keenam ya, pada lafaz tusyrik pada surat Al-Hajj ya, di perintahan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ayatul hajj. Wa in bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a ya, alla tusyrik bi syai'a, ini an la ya, di surat Al-Hajj ayat yang ke-26 ya. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-thayyibin al-qa'imin war-ruk'i sujud al-ayah. Ini yang ke-6 ya, kelima ya. Yang ke-6, baik. Kemudian yang ke-7-nya yadkhulan. Pada lafaz yadkhulan. Jadi beliau cuma ambil potongan-potongan ayat saja ya. Memberikan isyarat lafaz yadkhulan, yani alla yadkhulannaha al-yawma, di surat Al-Qalam surat Nun ayat yang ke-26 ya, ayat ke-24, alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin, alla yadkhulannaha, alla yadkhulan ya, sini an dengan la. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, ta'lu. Pada lafaz ta'lu. Apa yang ke-8 ya? Yang ke-8 pada lafaz ta'lu. Ini tadi yang ke-7 khulan, yang ke-7. Kemudian ke-8-nya adalah ta'lu. Pada surat Ad-Dukhan ya. Ayat yang ke-19. Alla ta'lu 'ala Allah. Alla ta'lu 'ala Allah. Surat Ad-Dukhan. An la ta'lu. Kemudian yang ke-9, alla yaqulu. Alla yaqulu di surat Al-A'raf ayat yang ke-169. Alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq. Ya. Alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10-nya la aqulu ini ya. Di surat Al-A'raf juga ayat yang ke-105. Haqiqun ala an la aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Alla yaqulu dan la aqulu. Alla aqulu dan alla yaqulu. Ya. Ini 10 tempat dengan tertulis terpisah ya, pada lafaz an dan la. Berikutnya innama tadi ya. Inna innama. Inna birra'di wal maftuha fil wa amma ya. Baik, ini dulu dah setengah enam. Insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib. Innallahi ta'ala wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.